إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadar hatta al-'ajz wal-kayf. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu dengan takdir, sampai-sampai kelemahan keinginan, wal kais, dan semangat dan sungguh-sungguh pun dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini sebagai salah satu dari rukun-rukun iman, yaitu iman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dengan takdir merupakan salah satu pokok yang sangat inti di dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya mencakup segala sesuatu yang baik maupun yang buruknya, manis atau pahitnya, yang bersifat umum atau bersifat pribadi-pribadi kepada masing-masing kita, yang terjadi dahulu kala maupun yang akan datang, semuanya dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia mengimani bahwa Allah azza wa jal mengetahui segala sesuatu. Allah azza wa jal mengetahui terkait dengan apa yang Allah ciptakan, urusan-urusan mereka, keadaan-keadaan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba pun meyakini bahwa semua yang Allah azza wa jal ketahui tersebut, Allah pun menulisnya dalam Al-Lauhul Mahfud. Semuanya terjaga, semuanya terpelihara dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Lauhul Mahfud. Allah azza wa jal mengatakan dalam ayatnya pada surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu telah ada dalam kitab, yakni tercatat, yani di Allahul Mahfud, Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba juga meyakini bahwa kejadian-kejadian yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah tuliskan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendak Allah. Semua milik Allah. Dalam kerajaan Allah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semuanya terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dan Allah menciptakan sifat-sifat makhluk-makhluk tersebut. Bahkan perbuatan-perbuatan mereka. Karena seorang hamba dalam melakukan berbagai perbuatannya dilandasi dengan keinginan dan kekuatan. Sementara keinginan yang ada dalam dirinya adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Dan kekuatan yang ada dalam dirinya juga ciptaan Allah Azza wa Jal. Sehingga terwujudlah suatu perbuatan yang bersumber dari keduanya. Yang keduanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Wallahu khalaqakum mama ta'amalun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Namun demikian, Allah Azza wa Jal telah menetapkan dalam diri-diri makhluk adanya ikhtiar, kemampuan untuk memilih. Allah Azza wa Jal tidak memaksa mereka sehingga mereka berbuat layaknya dedaunan yang ditiup angin. Tapi mereka diberi oleh Allah Azza wa Jal keinginan. Kemudian mereka berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya di antara hamba-hamba itu ada yang memilih keimanan sehingga beruntung pada akhirnya. Dan di antara mereka ada yang memilih kekafiran. Akhirnya pun mereka menjadi celaka karenanya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menginginkan di antara kalian ingin beriman, maka berimanlah. Dan siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Akan tetapi Allah Azza wa Jal menyiapkan bagi mereka orang-orang yang kafir hukuman yang sangat berat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Azza wa Jal akan menjadikan diri kita cinta kepada keimanan dan ketakwaan. Allah akan membimbing kita kepada keimanan dan ketakwaan. Manakala kita condong kepadanya, kita hadapkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan mengaruniakan kepada kita suatu pahala, yaitu keinginan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk meraih kebaikan-kebaikan itu. Sehingga kita pun cinta dengan kebaikan. Kita pun senang dengannya. Terhiasi di hadapan kita kebaikan-kebaikan itu. Sehingga kita akan melakukannya dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Begitu pula maksiat-maksiat akan terlihat buruk di mata kita. Sehingga kita akan membencinya. Dan kita akan menjauhinya. Allah pun membimbing kita untuk menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Tapi ketika seorang hamba lebih condong kepada keburukan, ia menghadapkan dirinya kepada keburukan. Bahkan di antara manusia ada yang justru lebih daripada itu berloyal kepada syaitan. Sehingga Allah Azza wa Jal memberikan suatu balasan kepadanya, yaitu keburukan pula. Akhirnya dia pun cinta kepada keburukan dan dia pun senang dengannya, sehingga ia begitu mudah melakukannya. terhiasi di hadapannya keburukan-keburukan sehingga terlihat menjadi baik. Maksiat yang itu adalah maksiat dosa-dosa besar, tampak di hadapannya indah dan mempesona, menarik, sehingga ia pun melakukannya. Sementara kebaikan-kebaikan justru terlihat olehnya sebagai sesuatu yang buruk. Ia pun akhirnya menjauhi karena ia melihatnya sebagai suatu keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam ayatnya, fariqan hada wa fariqan haqqa alihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kelompok mendapat petunjuk dan kelompok yang lain telah tetap bagi mereka kesesatan. Sesungguhnya hal itu karena mereka menjadikan setan-setan sebagai para penolong mereka, pembantu mereka. Min dunillah, selain Allah Azza wa Jal. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk dari Allah. Allah Azza wa Jal juga berfirman dalam ayat yang lainnya, pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Qur'an Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang ittaba'a ridwanah, mengikuti apa yang diridhai Allah Azza wa Jal. Subulas salam, Allah tunjukkan kepadanya jalan-jalan keselamatan. Dan Allah keluarkan dia atau mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhtadin. Wa a'adana Allah wa iyyakum min subuli syayatin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله لا disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal khutbah ini bahwa al-ajzu, yaitu semangat yang lemah, wal-kayis, dan kesungguh-sungguhan, semuanya adalah dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Padahal, kedua hal itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting kita perhatikan. Al-ajzu, kelemahan keinginan, merupakan sumber dari berbagai keburukan, kerugian, karena kelemahan ini akan menimbulkan kemalasan, dan kemalasan pun akan berakibat banyak hal yang negatif, baik urusan-urusan akhirat maupun urusan-urusan dunia. Sebaliknya al-kais, yang artinya adalah kesungguh-sungguhan, merupakan hal yang sangat pokok dalam kehidupan kita, baik kehidupan beragama maupun kehidupan duniawi. Karena dengan kesungguh-sungguhan kita akan memperoleh berbagai kebaikan-kebaikan, apalagi dalam urusan akhirat. Tentu al-kais akan membuat kita banyak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Untuk itu, maka sepantasnya seorang hamba banyak-banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepada Allah untuk senantiasa diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. dan berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari sifat malas, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari lemahnya keinginan, dan berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang akan berakibat buruk. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita akan hal ini. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'tizan. Fa in asabaka syai' fa la taqul, law anni fa'altu kadza lakana kadza, walakin qadarullah wa ma syaa fa'al." Fa inna law taftahu 'amal asyaitan. Seorang mukmin yang kuat, yakni kuat iman, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, dan semuanya ada kebaikan padanya. Beliau kemudian mengatakan, ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Ini adalah maknanya al-kais. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Dan ini adalah lawan daripada al-ajz, kelemahan keinginan. Wala ta'tizanna, kata beliau alaihi salatu wasallam, Jangan engkau lemah. Yang dimaksud di sini bukan artinya lemah tidak ada kekuatan. Karena lemah yang tidak ada kekuatan mungkin saja itu adalah musibah dari Allah Azza wa Jal, karena orang sakit dan yang semakna dengan itu. Tapi lemah keinginan ini yang lebih berbahaya. Maka kata Nabi SAW, wala ta'tizan, jangan sampai kamu lemah semangat. Seorang yang lemah semangat, sekalipun badannya kuat, fisiknya sehat, tapi ia tidak akan bisa berbuat. Maka sekali lagi, Nabi SAW mengatakan, wala ta'tizan, jangan engkau lemah keinginan, lemah semangat. Fa in asabaka syai', kalau engkau mendapat suatu musibah, yakni setelah engkau berbuat, setelah engkau berusaha, setelah engkau melakukan berbagai sebab untuk meraih apa yang engkau tuju, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza, jangan engkau mengatakan seandainya aku berbuat ini maka akan terjadi begini, walakin qul, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, katakan ini sudah ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata-kata seandainya dalam konteks ini membuka perbuatan-perbuatan syaitan, membuat seseorang menyesal, larut dalam penyesalan sehingga timbul lagi kelemahan keinginan dan hilangnya atau lemahnya semangat. Maka jangan membuka pintu bagi syaitan. Katakan ini sudah takdir Allah dan bersemangat kembali untuk melakukan segala hal yang baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam suatu riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Sebagian ulama mendhaifkan riwayat itu, hanya saja secara makna itu adalah kalimat-kalimat yang sangat indah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Al-kayis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tamanna ala Allahi al-amani. Hadis ini seperti yang tadi saya katakan, anggap hadis ini lemah, namun anggap itu kata-kata mutiara, suatu kata yang sangat indah. Dikatakan bahwa al-kayyis, seorang yang cerdas, Seorang yang sungguh-sungguh adalah yang mandana nafsahu. Artinya hasabaha. Hasaba nafsahu. Selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Melihat, mempelajari, mengoreksi apa yang pernah dia lakukan. Apa yang telah dia lakukan. Apakah suatu kebaikan atau suatu keburukan. Kalau kebaikan dia pertahankan. Kalau keburukan dia tinggalkan. Kalau kekurangan dia tingkatkan. Wa amila lima ba'dal maut. Dan ia berbuat untuk apa yang setelah kematian, yaitu untuk akhiratnya. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang sungguh-sungguh dalam beramal. Berpikir jauh ke negeri akhirat untuk kehidupan yang abadi. Demi kenikmatan di alam yang abadi. Wal-ajiz man atba'a nafsahu hawah. Sementara al-ajiz, orang yang lemah. Lemah keinginan. Lemah semangat. Adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh nafsunya dia perturuti. Bahkan lebih buruk daripada itu, apa saja tanpa pandang halal dan haram. Dia menjadikan jiwanya selalu mengikuti dan memperturuti hawa nafsunya. Kalau sampai seperti itu, maka itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal. Ittakhadah ilahahu hawah. Menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Selalu dituruti. Walaupun dalam perkara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan hanya berangan-angan terhadap Allah Azza wa Jal. Padahal angan-angan hanya berupa angan-angan. Tidak pernah menjadi kenyataan. Karena angan-angan adalah suatu harapan tanpa adanya suatu usaha. Itu tentu suatu yang tercela. Bukan semacam itu orang yang beriman. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laisal imanu bittamanni wala bittahalli. Bukan iman sekedar orang berangan-angan menghias-hiasi diri, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu yang menancap dalam kalbu lalu dibuktikan dengan amal. Nah, dari apa yang tadi kita sebutkan, maka terlihat di hadapan kita dua jalan yang jelas. Apakah kita akan mengikuti jalan al-kayyis yang senantiasa mengoreksi dirinya dan beramal untuk alam akhiratnya, atau kita akan menjadi al-ajiz, orang yang lemah semangat yang menjadikan diri kita mengikuti hawa nafsu kemudian hanya bisa berangan-angan. Tentu bukan seperti itu ahlul jannah. Ahlul jannah adalah man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Ahlul jannah adalah yang takut akan kedudukannya nanti di hadapan Allah saat ia didudukkan, didirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wanahan nafsa anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya. Merekalah yang bakal menjadi penduduk di surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jamaah rahimakumullah, demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna minal muhtadin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika